Karena kita bisa melihat ya, kalau kita lagi sukses, kita lagi senang, itu banyak yang merapat, banyak yang mendekat. Tapi tatkala ada musibah yang menimpa kita bangkrut, sakit, atau apa-apa yang menimpa kita, mereka pada kabur menjauhin kita. Maka kita bersyukur adanya fitnah, adanya hikmah dari fitnah yang terjadi. Dan ini juga tadi untuk menempa orang-orang supaya siap menghadapi yang lebih dahsyat dari itu. Kita tidak menghadapi itu, atau belum menghadapi itu, atau semoga tidak terjadi dengan kita. Tapi paling tidak kita bisa ambil pelajaran bahwa kita harus kuat. Benarkah keimanan kita selama ini lillahi ta'ala, atau kita pura-pura beriman? Allah telah mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman lalu mereka dibiarin? Udah beriman, biarin sudah, mereka sama-sama beriman. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhib. Telah Allah uji umat sebelumnya sehingga nampak mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman. Baik, anak ingin dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal tunggu bukan jemaah bukan surah Al-Anfal nعم afwan di surah Ali Imran ayat 179. Surah Ali Imran ayat 179. 179 kan? 679. Tolong dibacakan. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah yang terjadi di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Barakallahu fikum. Nah, Allah Jalla Jalaluh tidak mungkin akan membiarkan orang beriman ini seperti ini. Berkumpul yang munafik dan yang mukmin jadi satu. Tidak ketahuan mana yang mukmin dan mana munafik. Tidak mungkin. Sampai Allah memisahkan nantinya mana yang munafik dan mana yang mukmin. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan fitnah. Dengan peristiwa-peristiwa dahsyat. Perang Uhud. Muncul orang-orang munafik. Perang Ahzab kelihatan nih orang-orang yang hanya mencari kepentingan. Artinya Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin kumpul jadi satu dengan munafik. Yang baik dan buruk jadi satu. Tidak mungkin. Dan Allah juga tidak mungkin memberitahu kalian dengan yang gaib. Ditunjukkan, ini yang munafik, ini yang munafik. Enggak. Memang Nabi SAW dikasih tahu. Tapi Allah ingin kalian tahu dari mana, dengan fitnah yang terjadi, muncul, terpisah. Oh ini ternyata orang-orang munafik. nampak. Sehingga kalau kita lihat Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang sholat isya dan subuh, apa kata beliau SAW? Asyaddu sholah alal munafiqin. Sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Artinya, kalau mukmin mudah dia ke masjid, tapi munafik berat buat dia. Jadi ada hal-hal jamaah dengan musibah, dengan fitnah yang terjadi, sehingga kelihatan yang munafik dari yang beriman. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. B. Siksaan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman memberikan dampak kebalikan dari yang dimaksudkan. Perlawanan tersebut membuat keimanan mereka semakin kuat dan semakin meluas. Contohnya, 1. Mereka menyiksa para sahabat yang menyebabkan mereka hijrah ke Habasyah, yaitu Afrika, yang dengan sendirinya Islam menyebar ke belahan negeri itu. Barakallahu fikum. Baik, kita lihat nih, kita memang diperintahkan untuk memandang satu petaka, satu musibah dari semua sudutnya, bukan hanya dari satu sudut. Kalau kita memandang hanya dari satu sisi, kita mengatakan, oh kasihan ya para sahabat ya. Tapi ternyata dengan siksaan yang sejatinya orang-orang musyrikin ingin menghalangi agama Allah supaya tidak tersebar, ingin mengurangi jumlah orang-orang Islam. Tapi ternyata siksaan mereka membuat Islam ini sampai ke Habasyah, sampai ke dataran Afrika sana. Apa penyebabnya? Ya siksaan orang-orang musyrikin. Maka kita diperintahkan untuk ambil hikmah, jemaah. Ambil hikmah. Dan kita yakin pasti ada hikmahnya. Dan kita lihat bagaimana akhirnya Islam bisa sampai ke Afrika, sampai ke Habasyah, menyebar di sana, orang-orang di sana dengan Islam, dan rajanya pun akhirnya masuk Islam. Baik. Selanjutnya. 2. At-Tufail bin Amr bin At-Tufail bin Amr ad-Dausi adalah seorang penyair dan tokoh terkenal yang mulia dari Yaman. Pada waktu ketika datang ke Mekah, yaitu dalam kondisi orang-orang kafir Quraisy sedang gencarnya mewanti-wanti setiap yang datang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebarkan isu bahwa Nabi adalah tukang sihir yang telah memisahkan antara anak dan bapaknya, seorang dengan saudaranya, suami dengan istrinya. Mereka mewanti-wanti At-Tufail agar tidak mendengar perkataan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. At-Tufail berkata, demi Allah, mereka senantiasa menggerogoti dan mempengaruhi saya hingga saya bertekad untuk tidak menemui dan mendengar darinya. Saya pun menuju masjid sambil menutup telinga saya dengan kapas. Hingga pada suatu saat saya ke masjid dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat dekat Ka'bah. Saya berdiri berdekatan dan mendengar bacaan yang sangat bagus darinya. Hati saya berkata, saya adalah orang yang terpelajar dan saya adalah penyair atau sastrawan. Lalu apa salahnya saya mendengar dengan baik apa yang dikatakan orang itu? Saya duduk hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya. Tatkala dia masuk ke rumahnya, saya pun ikut masuk. Saya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu berkata tentang kamu kepada saya begini dan begitu. Saya ingin mendengar langsung dari kamu tentang masalah kamu. Oleh karena itu, ungkapkanlah kepada saya. Beliau menawarkan Islam kepada saya, membacakan ayat-ayat Allah. Akhirnya saya menerima Islam dan mengikrarkan syahadatain. Perhatikanlah bahwa upaya Quraisy menghambat penyebaran dakwah dengan membuat opini miring agar tidak ada yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menjadi penyebab At-Tufail masuk Islam setelah penasaran untuk mendengarkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik jemaah. Subhanallah jemaah. Ini hikmah kalau kita bicara hikmah jemaah. Artinya ternyata usaha-usaha untuk membungkam dakwah, untuk memojokkan dakwah Islam itu menjadikan perkara itu iklan gratis. Dan ini yang kita lihat ketika dakwah sunnah dicaci maki, dikatakan dakwah teroris atau agama Islam ini dengan kejadian-kejadian orang-orang pada bikin karikatur tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya usaha-usaha musuh-musuh untuk memojokkan Islam, untuk menyudutkan Islam, untuk membungkam Islam ternyata berbalik kepada mereka. Bagaimana orang-orang Eropa kenal Islam? Karena Islam dihabisi di sana. Dan akhirnya, dulu jamaah, dulu susah untuk mendapatkan informasi yang benar tentang Islam. Karena di Eropa, ya tentunya buku-buku yang adalah buku-buku para orientalis yang semuanya berisi seperti apa yang diucapkan oleh Tufail. Yaitu mencaci maki Nabi SAW, dikatakan Rasul SAW adalah penyihir, memisahkan orang tua dari anaknya. Semua hal-hal yang miring tentang Nabi SAW. Itu yang ditulis oleh orientalis. Dan mungkin selama ini mereka tutupin tentang kebenaran Islam. Tapi sekarang udah susah buat mereka. Orang mau ngelihat Islam, buka channel Mekah. Dapat tuh channel Mekah. Dia lihat tuh orang Islam di sana yang dikatakan barbar. Dikatakan orang-orang yang tidak beradab. Dikatakan orang-orang yang tak tahu diri. Dia lihat di Mekah. Ketika Sudais menjadi imam mengatakan, sawu sufu fakum. Semuanya bisa berdiri dengan sof yang rapi. Mengikutin suara imam yang satu. Tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang terlambat. Mereka ikut bacaan imam itu. Jadi alhamdulillah, yang terjadi dengan Tufail itu terjadi dengan orang banyak. Kita lihat Tufail dikasih orang pintar Tufail, tapi gara-gara propaganda orang-orang Quraisy sampai enggak mau dengerin, sampai melakukan tindakan bodoh, dikasih kapas kupingnya. Tapi Allah hendak memberikan hidayah kepada dia. Jadi jemaah, penghuni neraka itu apa kata mereka nanti di neraka? Mereka mengatakan, "Lau kunna nasma au naqil, ma kunna fi ashabis sa'id." Kalau ketika kita hidup di dunia, mau dengarkan saja. Mau dengarkan. Dan mau memikirkannya, niscaya kita tidak akan termasuk jadi orang-orang penghuni neraka. Jadi kebanyakan orang ini kan dilarang mendengar. Contohnya kalau kita bicara, dilarang mendengar TV Roja. Dilarang mendengar Radio Roja. Dilarang mendengar. Tapi alhamdulillah ternyata yang dilarang malah penasaran. Apa sih sebenarnya yang ada di Roja TV? Ada apa di sana? Jadi usaha-usaha mereka ini ternyata jadi propaganda. Karena sejatinya manusia itu cinta atau penasaran dengan sesuatu yang dilarang. Jadi ketika dilarang, Tufail akhirnya malah ingin tahu dan dia akhirnya masuk Islam. Dan orang-orang barat ketika melarang orang-orang untuk mengenal Islam, tapi mereka penasaran, dia cari di Google, di mana, dan alhamdulillah. Maka tugas umat Islam adalah membanjiri website-website yang ada, media-media sosial yang ada dengan hal-hal yang positif tentang Islam, agar suatu saat ketika ada orang yang ingin tahu tentang Islam seperti Tufail, mendengarkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dia masuk Islam. Barakallahu fikum. Nah. C. Banyaknya penindasan yang menimpa orang-orang beriman dari kaum kufar menyebabkan munculnya pembelaan dari kalangan yang tadinya turut mencemooh. Seperti contohnya Hamzah radhiyallahu anhu suatu saat keluar dari wilayah Haram untuk melakukan perburuan. Dan setelah kembali, seorang wanita berkata, "Wahai Abu Umar, apakah kamu tidak mendengar apa yang telah Abu Jahal lakukan terhadap anak saudaramu?" Abu Jahal mencaci maki, menghina, dan melakukan begini dan begitu. Akhirnya Hamzah pergi dalam keadaan marah dan menemukan Abu Jahal di sebuah majlis dengan Haram. Dan langsung memukul kepalanya dengan panahnya yang menyebabkan kepalanya terluka. Setelah itu Hamzah bertanya, apakah kamu telah mencacinya? Saya sekarang menjadi pengikutnya. Saya mengatakan seperti yang dia katakan. Maka katakanlah kepada saya, apa yang kamu katakan kepadanya bila kamu berani. Kaum Quraisy yang hadir di situ bermaksud membela Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal berkata, biarkan saja. Dia mengatakan itu karena saya memang telah mencemooh anak saudaranya. Hamzah radhiyallahu anhu tetap dalam keislamannya. Dan begitu pula bagi yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini perkataannya. Allahu akbar jemaah. Inilah. Jadi penyiksaan, gangguan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam ini kelaknya akan menarik simpati orang-orang itu kepada Islam. Maka kita diperintahkan untuk sabar menghadapi siksaan dan gangguan mereka. Mungkin ada yang ingin memprovokasi umat Islam supaya umat Islam berbuat anarkis ya. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sabar di Mekah itu. Disakiti di apa enggak mengumpulkan para sahabatnya untuk melawan, enggak, sabar. Dan ternyata membuat Hamzah, yang awalnya Hamzah ini waktu kejadian dia belum masuk Islam. Dia hanya dikasih tahu tuh keponakanmu dicaci maki sama Abu Jahal. Datang Hamzah di depan orang-orang Quraisy, di depan kaumnya Abu Jahal. Jadi disebutkan tadi bahwasanya orang-orang Quraisy yang marah sebenarnya bukan orang-orang Quraisy yang marah, tapi kaumnya Abu Jahal. Karena Hamzah dari Quraisy, dari Bani Makhzum, dari kaumnya Abu Jahal yang ingin belain Abu Jahal. Tapi di situ Hamzah dengan berani dia pukul kepalanya Abu Jahal sampai berdarah. Lalu mengatakan, "Atashtumuhu? Atashtumuhu wa ana ala dini?" Engkau berani mencaci maki dia sedangkan aku berada di atas agamanya. Hamzah belum masuk Islam. Tapi karena rasa sayang dia kepada keponakannya, karena kelakuannya udah keterlaluan ya dari Abu Jahal, maka subhanallah Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu dikasih hidayah. Jadi ternyata hal-hal yang menimpa umat Islam mudah-mudahan tadi menarik simpati orang-orang ya. Yang kita lihat yang terjadi di Rohingya mungkin, yang terjadi di Palestina, di tempat-tempat lainnya, semoga menjadi pintu hidayah buat yang lainnya sehingga mereka jadi masuk Islam. Intinya kita hendaklah mengambil sikap yang sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu hari keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus, bermaksud membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dia mengetahui bahwa saudara perempuannya telah masuk Islam, dia mengalihkan tujuannya kepada saudara. Begitu mendekat, dan begitu mendekat, dia mendengar saudara perempuannya bersama suaminya dan guru mengajinya, Habab bin Al-Arad, sedang membaca Al-Quran. Begitu mereka mendengar suara Umar, Habab menyembunyikan diri dan lembaran Al-Quran itu mereka sembunyikan. Dan tatkala Umar masuk, dia bertanya, suara bacaan apa yang saya dengar tadi? Mereka berdua berkata, kami hanya mengobrol-ngobrol. Umar berkata, sepertinya kalian berdua telah masuk Islam. Oleh karena itu, berkatalah saudara iparnya, bagaimana pandanganmu wahai Umar, kalau ternyata kebenaran itu ada pada selain agama kamu? Pernyataan itu menyebabkan Umar meloncat dan menerkam saudara iparnya. Saudara perempuannya mendekati Umar untuk membela suaminya, tetapi disambut oleh Umar dengan tamparan di mukanya yang menyebabkan terluka dan mengeluarkan darah. Setelah Umar melihat saudara perempuannya berdarah, dia akhirnya menyesal dan merasa malu karena telah menampar wanita. Kemudian berkata, tolong berikan kepada saya lembaran yang kalian telah baca barusan. Mereka berkata, akan tetapi kamu masih najis, dan lembaran itu tidak boleh disentuh oleh orang yang najis. Kalau kamu mau, maka pergilah mandi. Umar pergi mandi, kemudian membaca lembaran ayat-ayat itu dan menyatakan diri masuk Islam. Barakallahu fiik. Ini salah satu dampak baik dari siksaan dan kelakuan buruk orang-orang musyrikin kepada umat Islam, sehingga menyebabkan masuk Islamnya banyak orang yang sebelumnya membenci Islam itu. Berkaitan dengan kisah Umar bin Khattab ini, kisah ini disebutkan oleh Ibnu Hisham yang merupakan penyusun kitab Sirah Ibnu Hisham yang diringkas dari kitabnya Ibn Ishaq. Namun riwayat ini didhaifkan oleh para ulama. Riwayat ini didhaifkan oleh para ulama, tapi inilah riwayat yang terkenal tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi riwayat yang sahih nanti kita akan lihat bahwasanya masuk Islamnya Umar bin Khattab ini yang pertama karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini menjadi salah satu sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan agama Islam ini dengan satu dari dua orang yang engkau lebih cintai mereka, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Yang kedua yang menyebabkan Islam Umar masuk Islam, sama sebenarnya siksaan yang dihadapi oleh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa suatu hari Umar bin Khattab ini melihat para sahabat itu hijrah meninggalkan Mekah. Dia lihat ada seorang wanita yang sedang menunggu suaminya. Ditanya, mau kemana engkau? Kata Umar bin Khattab. Kata perempuan ini, ila ardillah. Kita mau hijrah ke bumi Allah. Kita ingin cari tempat yang lebih mudah bagi kita untuk beribadah. Kalian telah menyiksa kami, kalian telah menyakiti kami. Kita akan tinggalkan Mekah. Umar ketika melihat itu, dia sedih sekali. Ketika Umar pergi, suaminya datang. Namanya Amir. Islam mengatakan, wahai Amir, kalau engkau tadi melihat lembutnya hatinya Umar yang biasanya marah-marah, tadi begitu lembutnya bertanya kepada aku dan dia tidak menjawab apa yang aku katakan. Engkau kok melihat lembutnya Umar, katanya istrinya. Amir mengatakan, atarjina Islam Umar, apakah engkau berharap Islam Umar masuk Islam? Engkau berharap Umar masuk Islam? Kata Amir, la yuslima Umar hatta yuslima Himar Khattab. Kayaknya Umar ini enggak bakal masuk Islam sampai keledainya Khattab, Umar bin Khattab, sampai keledainya bapaknya Umar masuk Islam, baru masuk Islam Umar, kata dia. Dari putus asanya Amir melihat ganasnya Umar menyiksa orang-orang Islam pada waktu itu, kayaknya enggak ada harapan masuk Islam. Tapi ternyata hal itu menyebabkan Umar masuk Islam. Melihat kondisi umat Islam yang disiksa, yang akhirnya harus meninggalkan kampung halamannya, membuat Umar berpikir. Selain itu karena doa Nabi SAW dan riwayat yang disebutkan di sini tentang bagaimana masuk Islamnya Umar ketika dia membaca Al-Quran, membaca surat Taha, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tapi riwayat ini dhaifkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, bukan yang keempat, ini yang kelima. Coba dihitung. Yang kelima. Lima. Mereka yang telah menyiksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tingkat siksaan yang berat, di kemudian hari akhirnya masuk Islam dan menjadi pengikut setia, seperti Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, yang dulunya menyiksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan telah bersumpah untuk tidak akan beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun belum sampai beberapa tahun, ternyata dengan taufik Allah dia masuk Islam. Hal ini mengajarkan kita supaya tidak pernah putus asa dari mendakwahi manusia, bagaimanapun kualitas kekafiran, kefasikan dan permusuhan seseorang terhadap agama ini. Sebagaimana tidak asing bagi kita kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang salah seorang dari sahabat berprediksi, demi Allah, Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam hingga keledai Khattab masuk Islam. Akan tetapi ternyata setelah itu Umar masuk Islam dan menjadi salah satu di antara Khulafaur Rasyidin. Masya Allah jemaah. Iya. Kalau kita lihat Abdullah bin Abi Umayyah yang disebutkan, Abdullah bin Abi Umayyah ini termasuk yang mendampingi Abu Jahal ketika Abu Talib mau mati. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Talib, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan perjuangkan engkau dengan kalimat la ilaha illallah nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah yang sekarang lagi ribut nih, itu kalimat yang di atasnya kita mati dan di atasnya kita dibangkitkan insyaallah dan menghadap Allah jalla jalal dengan kalimat la ilaha illallah. Itu tuh di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah yang mengatakan bersama Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau membenci ajarannya Abdul Muttalib, bapakmu? Enggak jadi akhirnya Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah ya. Dan Abdullah bin Abi Umayyah ini yang dikirim oleh orang-orang Quraisy bersama Amr bin As. Abdullah bin Abi Umayyah, Amr bin As dikirim kemana? Ke Habasyah untuk mengembalikan orang-orang yang hijrah. Tapi ternyata dua orang ini akhirnya dua-duanya masuk Islam. Maka jemaah, kita ini kalau melihat ada orang yang membenci agama Allah, kalau kita melihat ada orang-orang yang membenci dakwah sunnah ini, jangan pernah putus asa untuk berdakwah kepada mereka. Dan orang yang jujur ingin kebaikan, orang yang niatnya benar berharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di siang hari dia terus berdakwah, di siang hari dia terus berusaha untuk menyeru umat manusia kepada Allah, dan di malam hari dia akan menyeru Allah, dia akan memohon kepada Allah untuk manusia. Siang hari berdakwah, ngajak manusia kepada Allah, malam hari berdoa, meminta kepada Allah untuk manusia. Dan jangan pernah meremehkan manusia. Mungkin ada sebagian di antara kita yang baru kenal sunnah. Fulan sudah kenal sunnah 10 tahun. Fulan baru kenal sunnah 1 tahun. Tapi bisa jadi yang kenal sunnah 1 tahun lebih banyak memberikan kontribusi kepada umat daripada yang 10 tahun. Dan antum lihat Umar bin Khattab, lebih dulu siapa masuk Islamnya? Dengan Utsman bin Affan, dengan Ali bin Abi Talib, dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Talha bin Ubaidillah, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, lebih dulu mereka. Bahkan Umar yang menyiksa para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi ketika Umar masuk Islam, ternyata dia bisa berlari kencang, berada di depan, menjadi orang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ingat, kita nih harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang udah ngaji lama bukan berarti lebih baik daripada yang baru 2-3 hari ngaji. Bisa jadi dia memberikan kontribusi lebih besar kepada umat daripada yang lebih dulu masuk Islam. Karena sesuai dengan ya apa yang kau berikan kepada umat ini. Jangan bertanya apa yang diberikan Islam kepada kita, tapi tanya kenapa yang antum berikan kepada agama Allah ini jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya itulah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam sejarah disiksanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga hal itu memotivasi kita untuk jadi lebih baik, untuk bersabar menghadapi tekanan-tekanan yang ada kepada umat Islam ya, kelakuan-kelakuan yang mungkin menyudutkan umat Islam. Tapi kita yakin yuriduna ayyutfi'u nurallah bi'afwahi. Ada banyak manusia yang berusaha untuk mematikan cahaya Allah dengan media mereka, dengan lisan mereka, dengan tulisan mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah akan menyempurnakan agama ini walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya jemaah. Maka kita bersabar untuk menghadapi segala yang menimpa umat Islam dan menoleh ke belakang, ambil pelajaran dari sana, taruh di depan, kemudian kita berlari untuk bisa bergabung dengan para sahabat Nabi insyaallah, jadi ashabul yamin, atau kalau bisa jadi al-muqarrabin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Silakan kalau memang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada masa-masa penyiksaan orang muslim itu, apakah ada wahyu yang turun yang memerintahkan agar Nabi Muhammad dan orang-orang muslim bersabar? Jadi udah tahu gitu ya, apa ujungnya gitu kan. Nah, subhanallah, kalau kita lihat ayat-ayat yang turun di Mekah, itu benar-benar menguatkan para sahabat untuk menghadapi orang-orang musyrikin, membuat Nabi untuk lebih tegar menghadapi mereka. Contohnya, coba dibaca firman Allah, di surah An-Nahl. Ayat 97. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Surat tahu ana salah, bukan surat An-Nahl. Afwan. Surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr. Ayat 97. Ayat 97. Surat Al-Hijr ayat 97. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Terus selanjutnya. Fasabbih bihamdi rabbika waktu minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kau di antara orang-orang yang bersujud. Kemudian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin atau ajal datang kepadamu. Nah, jadi dikuatkan para sahabat itu. Udah memang gini ibadah sampai mati kita seperti ini. Bersabar. Istilah bertasbih mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah tahu gitu loh kondisi mereka disiksa. Allah itu tahu. Bahkan hati Nabi SAW menjadi sempit. Para sahabat juga seperti itu. Maka diperintahkan untuk bersabar. Dan Nabi membacakan ayat-ayat ini kepada para sahabatnya. Maksudnya dia diperintahkan untuk bersabar. Kalian pun bersabar. Di surat Ghafir umpamanya ayat 55 Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haq. Kalian engkau sabarlah Muhammad, janji Allah itu benar. Karena terkadang kan orang berpikir, loh kita kok masih disiksa ya, mana pertolongan Allah? Maka dikatakan fasbir inna wa'dallahi haq, dan banyak ayat yang mengatakan seperti itu agar bersabar dan yakin janji Allah pasti benar. Sehingga para sahabat ketika imannya lemah ya, mereka mulai berat menghadapi itu, disuruh sabar lagi, disuruh banyak bertasbih, disuruh istighfar, naik lagi di sana. Ketika Rasulullah SAW menghadapi Bilal bin Rabah atau melewati Ammar bin Yasir bersama keluarganya, apa kata Nabi SAW? Sabran ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, janji Allah buat kalian itu surga. Tapi harus sabar. Dan sebagian sahabat kadang-kadang berat, disuruh sabar lagi. Turun kepada mereka ayat-ayat tentang umat-umat yang sebelumnya, yang mereka harus bersabar. Nanti kita akan membaca di antara yang turun kepada mereka adalah suratul Kahf. Surat Al-Kahf. Di mana di situ ceritakan tentang bagaimana pemuda-pemuda yang akhirnya harus sembunyi di dalam gua. Tidur dalam gua selama 309 tahun. Kemudian diceritakan bagaimana zahirnya sesuatu itu kadang-kala tidak sesuai dengan batinnya. Ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir mau bangun kapal, membunuh anak ya. kemudian membangun bangunan itu. Kan kadang-kadang kok bisa itu dilakukan Nabi Khadir ya? Kan enggak benar. Tapi ternyata di balik itu ada hikmah yang besar. Yang itu Allah yang tahu. Maka ayat-ayat turun menguatkan mereka untuk bersabar itu banyak kali. Dan salah satu yang menyebabkan orang bersabar itu ketika dia melihat dunia ini akan musnah. Orang itu akan sabar. Dikuatkan. Antum dapat macam-macam, sebentar lagi akan berakhir. Malam akan berakhir dengan munculnya fajar. Firman Allah yang turun, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu turunnya di Mekah, itu menguatkan para sahabat Nabi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tuh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana tanggapan Ustaz tentang pembakaran bendera Tauhid yang sedang viral? Nah. Apakah memperolok agama Allah, orang tersebut menjadi kafir? Mohon penjelasan makna Quran Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. At-Taubah? 65 dan 66. Bismillah. Nah, ayat 55, iya, dan 56. 65. 65. Iya. Iya, berkaitan dengan pembakaran bendera yang bertuliskan la ilaha illallah, bertuliskan kalimat tauhid. Ana rasa ana sudah memberikan tanggapan tentang hal itu, bahwa tentunya itu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Dan ana rasa dalam pandangan negara kita pun perbuatan yang dilakukan oleh oknum banser itu pun juga bukan perbuatan yang tepat, karena kita orang Islam seharusnya kita memuliakan kalimat la ilaha illallah. Tapi jamaah, itulah kebanyakan orang itu la ya'lamun, enggak faham, enggak ngerti, sehingga munculnya tindakan-tindakan seperti ini kadangkala hanya karena ingin tampil, karena ingin menunjukkan seakan-akan orang yang paling Pancasila, orang yang paling nasionalisme. Mereka ingin menunjukkan itu, sehingga mereka harus membakar la ilaha illallah bendera. Oke lah, itu bendera, anggap itu bendera, ada tulisannya Hizbut Tahrir umpamanya. Tapi apa hak mereka untuk melakukan itu? Berikan kepada aparat, kalau memang harus ada yang ditindak oleh aparat. Kita bicara negara-negara hukum. Tapi sekali lagi, ada orang yang sok paling Pancasila, orang yang sok paling nasionalis. Tugas kita apa sekarang? Ya, sabar. Mendoakan mereka. Kita tidak perlu sibuk memvonis mereka. Perbuatan mereka itu apa, Ustaz ya? Apakah sudah mengeluarkan mereka dari Islam? Apakah sudah membuat mereka kufur? Enggak lah. Kita jangan masuk ke dalam sana. Tugas kita bersabar. Tugas kita menjadi lebih baik. Dan apa yang terjadi? Kembali, pasti ada hikmahnya. Artinya umat Islam dengan peristiwa ini, mudah-mudahan mereka mengkaji kembali la ilaha illallah. Mudah-mudahan mereka mau belajar lagi apa konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Apa yang seharusnya kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalau kita lihat, alhamdulillah MUI sudah turun tangan, MUI sudah mengeluarkan pernyataannya, dan tugas kita adalah tadi bersabar, kembali mantapkan la ilaha illallah, supaya kita mati di atas la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Adapun masalah ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang memperolok-olokkan ya, orang-orang munafikin yang dulu memperolok-olokkan hal itu. Tapi sekali lagi tadi, kita tidak perlu tenggelam dalam menfonis mereka. Biarkan MUI yang berjalan, dan kita dukung MUI dalam hal ini. Dan semoga Allah menurunkan rahmatnya buat orang-orang yang beriman, dan azabnya buat orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita mengucapkan salam saat masuk ke rumah yang kosong, tidak ada orangnya? Kalau enggak boleh, bacaan apakah yang diucapkan? Jazakallahu khairan. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di surah An-Nur ayat 61. Di surah An-Nur ayat 61. Tayib, di sini Allah mengatakan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Allah mengatakan, apabila kalian masuk ke dalam rumah kalian, yang sahibul jalal mengatakan rumah la ahla biha, yang tidak ada penghuninya, kosong rumahnya. Nanti kita masuk rumah, gak ada penghuninya, orang-orangnya pada keluar semua. Apa yang kalian katakan? Allah katakan fasallimu ala anfusikum, maka hendaklah kalian mengucapkan salam untuk diri kalian. Bagaimana mengucapkannya? Di sini disebutkan qulu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan, semoga Allah yang Maha Selamat itu memberikan keselamatan buat kita dan buat hamba-hamba yang soleh. Di sini disebutkan oleh sahibul jalalain, fa innal malaika taruddu alaikum, sesungguhnya malaikat akan membalas salam kalian. Wa in kana biha ahlun fasallimu alaihim, kalau di dalam itu ada orangnya, maka kalian ucapkan salam kepada mereka. Jadi kalau di dalam ada orang, kita ucapkan assalamualaikum. Kalau enggak ada orang, kita ucapkan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini yang disebutkan dalam tafsir Jalalain, di tafsir surat apa tadi? Surat An-Nur ayat 61. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaan terakhir, menyambung yang tadi, kalau kita mengucapkan salam terus orang yang di rumahnya enggak menjawab, kita jawab sendiri boleh, Ustaz? Oh, enggak perlu jawab sendiri. Jadi ketika kita tidak menjawab, Allah akan kirim ke malaikat yang menjawab salam kita. Jadi kita itu enggak ada ruginya. Tatkala kita mengatakan assalamualaikum, lalu kita masuk waalaikumsalam warahmatullah, antum salam sendiri, jawab sendiri. Jadi enggak, tugas kita kalau ada orangnya ucapkan assalamualaikum. Dia balas alhamdulillah, enggak dia balas insyaallah akan ada malaikat Allah yang membalas salam kita. Jadi tetap, dan ini berkaitan dengan salam jamaah, jangan diremehkan. Karena mengucapkan salam itu, memulai salam itu sunnah, tapi menjawabnya jadi sebuah kewajiban. Maka berusahalah agar tidak meremehkan orang yang salam. Memang kalau yang salam itu satu orang, kemudian memberikan salam kepada 10 orang, cukup satu orang yang menjawab, cukup sebagian yang menjawab. Kalau kita 10 orang, kemudian satu yang mengucapkan salam, itu mencukupi dari yang 10 orang itu. Dan tinggal kalau yang dikasih salam satu orang, maka dia harus jawab pada waktu itu. Tapi kalau dia gak dengar, gak apa, antum jangan takut. Insyaallah ada malaikat-malaikat yang akan menjawab salam. Kan tugas kita mengucapkan salam lah. Dan Allah memiliki malaikat-malaikat yang dikirim, yang mereka berada di sekitar kita, yang mereka sebenarnya merespon apa yang kita lakukan. Seperti orang yang berdoa buat saudaranya tanpa dia mengetahui, akan ada malaikat yang mengatakan amin, engkau juga sama akan mendapatkan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Ana mohon maaf karena enggak bisa panjang-panjang jemaah ya. Semoga yang sedikit itu bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.